Kéke pambaya kiramareke. Kéke pambaya kiramareke. Kéke pambaya kiramareke. Babe putri kia mukiri pina. Manera kéke pambaya Kepe paula mira amareke, kepe paula mira amareke, abe putri kia bukiri pina, manja kepe morha mira amareke, kepe morha mira amareke, kepe morha. Abe putri kia bumi kina, mana ke kuninga kira amareke. Ke kuninga kira amareke, ke kuninga kira amareke. Abe putri kia bumi kina. Malia ke pabea mira amareke, ke pabea mira amareke, ke pabea mira amareke. Abe putri kia mimi kina, malia ke pe ora ma pariri. Yeah, give it.